wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Taib qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdul Latif rahimahullahu taala fi kitab Dhawabitul Jarh wa Ta'dil al-babu tsalis min ibaratil jarh wa ta'dil al-faslul awwal ma'ani ba'dhi ibaratil jarh wa ta'dil. Nah, sudah disebutkan sebelumnya bahwa ibarat jarh dan ta'dil di kalangan ulama itu ada dua. Ada yang dengan lisanul maqal, dengan lafaz, dan ada dengan lisanul hal, yakni dengan al-harakah. Nah, adapun alfaz, maka alfaz ini terbagi jadi dua. Ada alfaz yang mutadawilah, masyhurah, yang mutadawilah bainal ulama, yakni bima'aniha, dengan makna-maknanya yang masyhur. Dan yang kedua ada alfaz yang nadirah, nadiratul istimal, nadiratul wuku, yang jarang digunakan atau jarang didapati di kalangan para a'immah. Di mana masing-masing dari lafaz-lafaz yang masyhur dan yang qalil ini terbagi menjadi dua, ada yang makna yang umum dan ada yang khusus. Enam. Ada yang umum dan ada yang khusus. Enam. Kata beliau rahimahullahu taala, fa minal mustalahatil 'ammah fit tawthiq bil alfaz. Di antara lafaz-lafaz umum yang menunjukkan tawthiq dengan lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz istilah umum adalah istilah yang disepakati oleh semua ulama, yang digunakan oleh banyak ulama, oleh para ulama, dan semua sepakat menunjuk kepada makna yang sama. Yani lafaz ini kalau diucapkan maka maknanya ini. Ini mengarah kepada makna ini, semua sepakat. Ini istilah umum yang digunakan oleh banyak ulama. Baik, jadi contoh lafaz umum, lafaz yang menjadi istilah umum dalam tawsik. Yang pertama kata beliau siqah. Ma makna siqah? Wa huwa al-adlu adh-dhabit. Wa huwa al-adlu adh-dhabit. Yani kalau kita mau detailkan, al-adlu tamu dhabat. Jadi bukan sekedar adh-dhabit, tapi al-adlu kamilu dhabat atau tamu dhabat. Karena Hasan juga memiliki dhabat, kan begitu. Namun Hasan tingkatannya di bawah siqah. Maka siqah yang dimaksud adalah al-adlu tamu dhabat. Ya, adil dan orang yang sempurna dhabatnya. Hadza huwal itlaqul masyhur. Ini adalah pengitlakan yang masyhur. Ketika mereka mengatakan siqah, maka maknanya adalah al-adlu tamu dhabat. Wa qad tutlaqu siqatun ala ghairi hadzal ma'na. Nah. Kemudian terkadang siqah juga diitlakan pada selain makna ini. Tapi asal maknanya yang masyhur, ya, istilah amnya, istilah yang am pada siqah adalah al-adl tamu dhabat. Namun ada makna-makna lain yang kadang mereka gunakan, ya, yang kadang mereka inginkan dan dari kata siqah. Fa min dzalika qad yutliquna al-wasfa bis-siqah ala man kana maqbulan walau lam yakun dhabithan. Ini. Terkadang mereka mengitlakkan kata siqah, ya, terkadang mereka mengitlakkan kata siqah kepada rawi yang maqbul. Ya, kepada rawi yang maqbul walaupun tidak sempurna dhabatnya. Walau lam yakun dhabitan, yakni walau lam yakun tamma dhabat. Walaupun dhabatnya tidak sempurna. Ini sudah berlalu di beberapa tempat, ya, bahwa para ulama terkadang menggunakan siqah dan yang mereka inginkan dengannya mencakup hasan. Seperti misalnya ucapan mereka dalam ta'rifus syadz. Mereka mengatakan syadz adalah mukhalafatus siqah liman huwa awsaqu minhu. Ya. Jelas, ya? Dan siqah yang diinginkan di sini mencakup siqah dan hasan. Ketika dikatakan syad adalah mukhalafatus siqah, maka maksudnya apa? Oh, ya. Demikian pula ketika mereka mengatakan tafarrud siqah. Tafarrudnya siqah. Siqah apa yang diinginkan di sini? Tafarrud siqah. Apakah siqah saja atau masuk di dalamnya rawi yang hasan? Ya, masuk juga rawi yang hasan. Jelas, ya? Ketika mereka mengatakan tafarrud siqah, maka siqah yang diinginkan di sini bukan siqah yang bermana tamu dhabat, tapi bermana makbul secara umum. Demikian pula telah berlalu ketika mereka mengatakan ziyadatu siqah. Ziyadatu as-siqah. Nah, siqah yang mereka inginkan di sini adalah ini, yang mencakup hasan. Ya, siqah bermakna makbul. Ini itlak yang pertama dan ini juga masyhur di kalangan para ulama itlaq ini, bahwa terkadang mereka menggunakan kata thiqah dan yang mereka inginkan adalah maqbul. Tapi makna asalnya, ya, makna defaultnya di kebanyakan ulama thiqah, ya, thiqah, berbeda dengan hasan atau saduq. Makna yang kedua, wa qad yuradu biha istiqamat, qad yuradu biha istiqamat ma balagha al-muwathiqu min haits min haditsir rawi lal hukma lirawi nafsihi bi annahu fi nafsihi bitilkal manzilah. Terkadang mereka menggunakan kata thiqah dan yang mereka maksudkan adalah keistiqomahan hadis-hadis perawi tersebut. Yakni ini hadis-hadis yang sampai kepada saya bagus. Kemudian mereka mengatakan fulan thiqah. Yakni berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepada saya. Hadis-hadisnya yang sampai kepada saya secara umum bagus. Tapi saya tidak menghukumi orangnya. Lal hukma lirawi nafsihi. Thiqah dia tidak tujukan untuk hukum terhadap si perawinya, tapi kepada hadis-hadis yang sampai kepadanya. Jelas ya? Lal hukma lirawi nafsihi bi annahu fi nafsihi bitilkal manzilah. Ya. Jadi terkadang mereka menggunakan kata thiqah dan yang mereka inginkan adalah hadis-hadisnya perawi tersebut, bukan orangnya. Kenapa? Karena perhatikan kalimatnya istiqamata ma balagal muwathiq. Ya, ma balagal muwathiqa min haditsir rawi. Yani dia hanya menghukumi rawi tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepadanya. Ini hadis-hadis dia yang sampai kepada saya secara umum bagus, dia thiqah. Maka maksudnya apa? Maksudnya hadis-hadis yang sampai ke saya ini bagus semua. Tapi dia masih punya hadis-hadis lain yang belum sampai kepada saya. Maka saya hanya menghukumi hadis-hadis ini saja. Ya ini hadis-hadisnya ini apa? Keadaannya perawi, keadaan hadis-hadisnya ini thiqah. Maksudnya orangnya ini berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepada saya, ya thiqah. Tapi saya tidak berbicara tentang orangnya. Kenapa? Karena masih ada hadis-hadisnya yang lain yang belum sampai ke saya. Sehingga saya tidak bisa menghukumi apa-apa yang saya tidak miliki. Ya, yang saya belum ketahui hadis-hadisnya. Maka hukum thiqah ini bukan kepada perawi, tapi berdasarkan apa? Riwayat-riwayat perawi, ya, hadis-hadisnya perawi yang sampai kepada saya. Baik, contoh. Taib. Jadi ini dua itlak di kalangan para ulama terhadap makna thiqah. Ya, yang paling sering muncul tentunya makna yang asal, yakni yang bermakna al-adlu dhabit, dan itlak yang pertama juga biasa mereka gunakan pada lafaz-lafaz yang sudah kita sebutkan tadi, ziyaratus thiqah atau tafarrus thiqah atau mukhalafatus thiqah, yang diinginkan dengannya mencakup hasan. Qala rahimahullah, wa mimma yadullu ala wurudi kalimati thiqah ala ghairi makna hal masyhuri amran. Zakarahuma Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah wa huma. Bukti yang menunjukkan bahwa terkadang apa thiqah digunakan oleh para ulama selain dari maknanya yang masyhur, ya, ada dua bukti. Yang pertama, lawal anna jama'atan min al-a'immah yajma'una bainaha wa bainat tawdhif. Ditemukan ulama ada yang menggabungkan makna apa menggabungkan thiqah dan tawdhif. Ya, menggabungkan apa? Tausik dengan tawdhif. Ketika dia misalnya mengatakan fulan thiqah, ya, namun misalnya dikatakan thiqah tapi dia masalan sayyul hifzi, atau misalnya dikatakan fulan thiqah tapi dia mukhtalit misalnya, atau dia fulan thiqah tapi ini, digabungkannya tausik dengan tadhif ini menunjukkan bahwa tausik di sini bukan bermana aslinya, bukan bermana adalah adlu tamu dhabat, karena tidak mungkin tamu adlu dhabat, ya, adlu dhabat kemudian disandingkan dengan apa, dengan tadhif. Ya, menunjukkan bahwa mereka menginginkan makna yang lain selain dari makna yang asal. Ini bukti yang pertama, kata al-muallimi rahimahullah. As-sani, anna immatal hadithi la yaqtasiruna alal kalami fi man talat mujalasatuhum lahu wa tamakkanat ma'rifatuhum bihi Ya. Bal qad yatakallamuna ahaduhum fi man laqiyahu marratan wahidah wa sami'a minhu majlisan wahidah aw haditsan wahidah. Bukti yang kedua, kata beliau, bahwa para ulama terkadang mengitlakkan siqah untuk makna yang lain. Ya, ini yang dimaksudkan di sini adalah makna yang kedua ya, itlak yang kedua. Di mana seorang menghukumi siqah, seorang alim menghukumi siqah pada hadis-hadis perawi yang sampai di telinganya, yang dia dengarkan saja. Bukan hukum terhadap perawinya. Kata beliau bahwa terkadang, bahwa aimmatul hadis, itu mereka tidak, apa namanya, tidak hanya berkomentar mengenai perawi-perawi yang mereka duduk. Ya, yang mereka lama duduk dengannya atau yang mereka mampu untuk mengetahui secara langsung. Ya. Misalnya rawi tersebut satu masa dengan dirinya atau guru dia atau dia pernah duduk lama bersama gurunya. Ya. Maka yang seperti ini jelas. Jelas ya? Bal qad yatakallamuna ahaduhum fi man laqiyahu maratan wahidah. Tapi mereka juga akan berkomentar, mereka juga akan mengomentari rawi-rawi yang mereka hanya bertemu dengannya satu kali. Atau dia hanya mendengar satu majelis darinya, atau mungkin hanya mendengar satu hadis darinya, dan itu dia sudah komentari. Nah, ini hubungannya dengan yang kedua tadi, dengan itlak yang kedua, bahwa terkadang mereka menggunakan kata siqah dan yang mereka inginkan adalah keistiqomahan hadis-hadis yang sampai ke telinganya, bukan siqah pada orangnya, bukan orangnya yang siqah, yakni hadis-hadisnya yang sampai ke telinganya. Kenapa? Karena para ulama, ya misalnya ya, ya kata beliau, karena para aimmatul jarh wa ta'dil, mereka itu tidak hanya mengomentari rawi-rawi yang hidup satu masa dengan dia. Tidak hanya hidup yang satu masa dengan dia, atau tidak hanya mengomentari rawi-rawi yang dia lama duduk belajar kepadanya, mengambil ilmu darinya, atau rawi-rawi yang memungkinkan bagi dia untuk tamakkun bagi dia untuk mengetahui keadaannya. Bukan hanya mengomentari rawi-rawi seperti itu. Tapi mereka juga mengomentari rawi-rawi yang dia hanya berjumpa dengannya satu kali, oh sudah pernah ketemu, orangnya kayak gini. Atau dia cuma mendengar hadir satu majelis, oh saya pernah menghadir satu majelisnya, dan saya bisa katakan orangnya demikian derajatnya misalnya siqah ya, atau saya cuma mendengar satu hadis darinya ya, berdasarkan hadis ini maka dia siqah misalnya. Jadi mereka juga mereka mengomentari rawi-rawi semua rawi-rawi yang mereka ketemui ya, jelas sampai sini. Bukan hanya mengomentari rawi-rawi yang mereka kenal betul, yang tolat mujalah satu humlahu, tapi mereka bahkan menghukumi rawi-rawi yang ini. Kenapa? Karena kalau seandainya imamul jarh wa ta'dil hanya boleh mengomentari rawi-rawi yang dia duduk lama dengannya, ya tentunya akwal jarh wa ta'dil itu akan sedikit. Belum lagi dia mengomentari rawi-rawi yang jauh meninggal di atasnya, meninggal dua tabaqat di atasnya misalnya. Bagaimana caranya? Ya, tentu dia akan menghukumi berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepadanya. Jelas ya? Kata beliau, "Wa fi man 'asarahu wa lam yalqahu, walakinnahu balagha syai'un min hadisihi." Dia juga akan menghukumi orang yang satu masa dengannya. Hidup satu masa tapi dia tidak pernah berjumpa dengannya namun sampai kepadanya hadis-hadisnya. Wa fi man kana qablahu bimuddah qad tablughu mi'ati sinin idza balaghu syai'un min hadisi. Dan mereka juga akan mengomentari rawi-rawi yang hidup di masa sebelumnya ya, yang sudah lama ratusan tahun meninggal, sudah berabad-abad meninggal, kalau sampai hadisnya ke telinganya dia juga bisa menghukumi. Wa minhum may yujawizu dzalik. Dan bahkan di antara mereka ada yang menghukumi lebih daripada itu, yakni jauh meninggal di atas dia hukumi. Ya. Maka otomatis hukum mereka ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis yang sampai ke mereka. Bukan terkadang mereka tidak menghukumi orangnya langsung. Kenapa? Tidak pernah berjumpa, atau kan misalnya dia menghafal hadisnya, mengetahui hadis-hadis perawi tersebut, tapi tidak semuanya dia ketahui, cuma sebagian. Nah, dia kemudian memberikan hukum terhadap perawi ini berdasarkan sebagian ini. Ya, maka di sini kita bisa mengetahui ketika dia mengatakan siqah yang berdasarkan 100 hadis yang sampai kepadanya, padahal rawi itu punya 500 hadis misalnya, tapi cuma yang sampai kepadanya 100 dan dia mengatakan berdasarkan 100 ini si fulan siqah, maka kita tahu bahwa yang dimaksud siqah di sini bukan orangnya secara langsung. Tidak bisa dipastikan orangnya. Ya. Namun dia menghukumi berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepadanya yang istiqomah. Hadis-hadis perawi tersebut yang sampai ke telinganya. Adapun orangnya secara langsung bagaimana, dia tidak pernah berjumpa orang yang sudah meninggal berabad-abad lalu. Nah, dan ini akwal jarh wa ta'dil yang seperti ini banyak. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Kata beliau, Ibnu Hibban, qad yadhkuru fi istiqat may yajidul Bukhariyu sammahu fi tarikhihi minal qudama wa illam ya'rif ma rawa wa amman rawa wa man rawa anhu. Contoh, ya, yang bahkan menghukumi hal yang lebih daripada itu. Kata beliau contohnya Ibnu Hibban. Dia menyebutkan dalam kitabnya Siqat orang yang apa Al-Bukhari sebutkan namanya dalam kitab tarikh Al-Qudama, dalam kitab tarikhnya dia. Ya, dari tabaqatnya Al-Qudama. Guru-gurunya apa Al-Bukhari yang ini Al-Qudama ini yang terdahulu. Walaupun Ibnu Hibban tidak mengetahui riwayatnya, dari siapa dia meriwayatkan, siapa muridnya yang meriwayatkan darinya, lakinn Ibnu Hibban yatashaddadu wa rubbama ta'annata fi man wajada fi riwayati mastankarahu wa in kana ar-rajul ma'rufan muksira. Nah. Jadi Ibnu Hibban kadang dia mentausik rawi yang bahkan tidak ada informasi riwayat tentang dirinya. Namun sebaliknya Ibnu Hibban juga bisa mutasyaddid. Ya, bisa mutasyaddid di mana dia terkadang mengkritisi, menjarah perawi hanya karena dia mendapati 1 2 3 riwayatnya yang mungkar, padahal ini rawi masyhur, banyak riwayat-riwayat yang lain. Tapi karena ada riwayat-riwayat yang mungkar didapatkan, langsung tasyaddud dalam menjarah. Ya. Apa yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini? Ya, kembali kepada apa yang disebutkan tadi ya oleh Al-Muallimi rahimahullahu taala. Dan ini semua masih nukilan dari Al-Muallimi bahwasanya kata siqah terkadang mereka itlakan dan yang bermakna yang diinginkan dengannya adalah soduk, ya. 6 dan terkadang mereka mengitlakan siqah dan yang diinginkan dengannya adalah hadis-hadis yang sampai kepadanya. Yani dia menghukumi status orang ini berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepadanya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa hukum ini sifatnya belum objektif sekali. Kenapa? Atau belum apa hukum ini masih sifatnya prematur. Ya, yakni bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kenapa? Karena dia hanya menghukumi rawi tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepadanya. Bahkan Ibnu Hibban melampaui daripada itu, dia menghukumi thiqah rawi yang jauh meninggal di atasnya, ya, jauh meninggal di atasnya dan tidak ada riwayat yang sampai kepadanya, tetap dia masukkan thiqah. Ya. Maka ini itlak siqah di kalangan para apa muhaddisin untuk mana yang kedua. Wal ijliyu qaribu minhu. Al ijli semisal dengan Ibnu Hibban, mirip dengan Ibnu Hibban. Fi tawsiqil majahil minal qudama. Ya, di mana beliau mentawsiq rawi-rawi majhul dari kalangan qudama, tabaqat-tabaqat atas. Dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Naam. Wa kadzalika Ibnu Sa'ad wa Ibnu Ma'in wa An-Nasa'i wa akharuna ghairuhum. Demikian pula Ibnu Sa'ad, Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Ya, ini masyhur An-Nasa'i rahimahullah Ibnu Ma'in. Mereka masyhur berkomentar terhadap perawi-perawi yang meninggal berabad-abad sebelumnya tapi tetap sampai kepada mereka riwayatnya dan mereka menghukumi rawi tersebut berdasarkan riwayat yang sampai ke telinganya. Ya. Maka terkadang hukum ini bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Jelas ya? Kata beliau, "Yuwatsiquna man kana min at-tabi'in wa athba'ihim." Mereka terkadang mentausik tabi'in dan atba'ihim idza wajadu riwayat ahadihim mustaqimah. Kalau mereka mendapati riwayat mereka mustaqimah, yakni mendapati sebagian dari riwayat mereka. Misalnya ada tabi'in, ditanya Nasa'i rahimahullah, apa hukumnya si apa statusnya si fulan tabi'in? Iya. Dia tidak kenal baik. Dia juga tidak mengetahui ini orang masyhur enggak. Tapi sampai kepadanya 2-3 hadisnya. Dia kemudian mengatakan apa? Siqah. Berdasarkan apa? Berdasarkan 2-3 hadis yang sampai ke telinganya dari rawi tersebut. Padahal bisa jadi dia masih punya hadis-hadis yang lain. Cuman itu yang sampai ke telinganya dan dia menghukumnya berdasarkan itu. Jelas ya? 6. Kata beliau, bi ay yakuna lahu fi man yarwi mutabi'un aw syahidun wa illam yarwi anhu illa wahid wa lam yablughhum anhu illa haditsun wahid. Ya, jadi mereka terkadang mentausik tabi'in atau atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau mereka mendapati riwayatnya mustaqimah. Bagaimana cara mengetahui riwayatnya mustaqimah? Misalnya ada mutabi, ada syahid. Walaupun tidak ada yang meriwayatkan dari tabi'in ini kecuali satu orang. Ini dia majhulul ain. Ya. Walam yablughum anhu illa haditsun wahid. Dan tidak ada yang sampai ke telinganya dari rawi tabi'in tersebut kecuali satu hadis juga. Iya. Dan ini tentunya hal yang tidak disalahkan. Seperti yang kita katakan tadi ya. Seandainya semua imamul jarh wa ta'dil hanya dibolehkan mengomentari rawi-rawi yang hidup satu masa dengannya, yang dia ketemu langsung, maka ya, kita tahu yang berbicara mengenai jarh wa ta'dil itu baru zaman-zaman belakangan. Di zaman-zaman terdahulu sedikit sekali kalam. Maka bagaimana dengan rawi tabi'in, rawi tabi'ut tabi'in? Ya, di mana di masa itu misalnya yang berkomentar tentangnya sedikit. Ya. Maka ini hal yang ma'ruf, ini hal yang masyhur dan diterima oleh para ulama min ghairi nakir. Mereka tidak mengingkari itu. An-Nasa'i rahimahullah mengomentari tabi'in. Oh, jaraknya terlalu jauh. Tapi tidak ada orang ulama yang protes hal tersebut. Jelas ya? Ibnu Main apa namanya? Apa namanya? Misalnya dia mengomentari seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tabaqatnya berbeda, dua tabaqat misalnya, dua tiga tabaqat berbeda selisihnya. Tapi tidak ada yang mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena memang hal itu hal yang lumrah. Yakni tidak ada masalah seorang ya tentunya setelah memenuhi semua syarat-syarat dari apa? Syarat-syarat seorang menjar dan mentadil, terpenuhi semua syarat-syarat pada dirinya, maka tidak ada masalah kemudian dia mengomentari rawi yang jauh di atasnya, yang tidak pernah berjumpa dengannya, namun tetap sampai kepadanya sebagian dari kabar-kabarnya, maka dibolehkan bagi dia untuk mengitlakkan siqah berdasarkan sebagian hadis yang sampai kepadanya, kalau dia melihat hadis-hadisnya mustaqim. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, wa min al-a'immati man la yuwathiqu man taqaddamahu hatta yattali 'ala 'iddati ahadithi 'ala 'iddati ahadith lahu takun mustaqimah wa takthur hatta yaghlibu 'ala dhannihi anna al-istiqamata kanat malakatan li dhalika rawi. Di antara ulama ada yang tidak se tanda kutip tidak semutasahil Ibnu Ma'in dan Nasa'i. Ya. Jelas ya? Kalau Ibnu Hibban dan Al-Ijri ma'ruf tentunya. Nah, adapun semacam Ibnu Hibban, apa Nasa'i dan Ibnu Ma'in, ya mereka mencukupkan itu. Kapan datang kepada mereka riwayat satu orang rawi, satu, dua, tiga riwayat, walaupun apa dia meninggal ratusan tahun lalu, dan dia melihat ini hadis-hadisnya bagus, dia sudah menghukumi thiqah. Ini semacam Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa beliau dimasukkan dimasukkan oleh sebagian ulama ke dalam jajaran apa? Mutasahil. Dikatakan apa? Yatasahalu fi ba'di apa namanya? Yani taratan yatasahal misalnya. Kadang-kadang dia Ibnu Ma'in dan Nasa'i mutasahil. Yani karena terkadang dia menghukumi rawi yang jauh di atasnya, ya, hanya berdasarkan sedikit bahan, sedikit hadis yang sampai ke telinganya. Nah, pendapat yang lain di antara imam ada yang tidak mau mentasik perawi yang jauh yang meninggal sebelumnya, yang dia tidak kenal secara langsung, yang dia tidak hidup semasa dengan dia. Dia tidak mau mentausik sampai nampak bagi dia, sampai kepadanya sejumlah hadis. Bukan cuma satu dua, tapi sejumlah hadis yang mustaqimah. Sampai apa? Kalau ditanyakan berapa jumlah hadis yang dipersyaratkan sampai kepadanya, enggak disebutkan jumlahnya, intinya hatta yaglubah. Ya. Jadi dikatakan taksur, riwayatnya harus banyak, berapa banyaknya? Enggak ada patokannya, yang penting sampai membuat dia zon. Ya. Sampai dia yang dilibu ala dhunihi, yakni dugaan besar dia bahwa keistiqomahan merupakan malakah bagi perawi ini. Berdasarkan hadis-hadisnya yang banyak sampai kepada saya. Walaupun belum semua hadis-hadisnya sampai kepada saya, tapi ini sudah banyak ini. Sudah banyak hadis yang sampai kepada saya, dan secara umum mustaqimah hadis-hadisnya, maka dihukumi. Jelas ya? Taib, ini dua sikap di kalangan para ulama. Dan fokus yang diperhatikan, ya, atau dua sikap ini sama-sama menunjukkan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah pada makna yang kedua dari itlak siqah, bahwa terkadang mereka mengitlakkan siqah dan yang mereka inginkan adalah hadis-hadisnya yang mustaqimah, ya, bukan fi nafsir rawi. Kata beliau rahimahullah, wa hadza kulluhu yadullu ala anna julla i'timadihim fi at-tawthiqi wa at-tajrih innama huwa ala sayri haditsir rawi. Ini semua menunjukkan bahwa kebanyakan referensi mereka dalam mentausik dan menjarah itu berdasarkan apa? Sayri hadisir rawi. Ya, yakni sabar, ya, meneliti, mengumpulkan, ya, dan menelaah hadis-hadis perawi. Ya, seperti kita katakan tadi. Dan ini jalan tentunya semua ulama jarh wa ta'dil seperti ini metodenya secara umum. Ya. Jadi mereka tidak hanya mentausik rawi-rawi yang mereka berjumpa langsung, yang mereka berguru, yang mereka tahu semua hadis-hadisnya, tapi mereka juga akan mengomentari perawi yang jauh meninggal di atasnya, yang mereka tidak berjumpa, hanya berdasarkan referensi hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Ya, Allahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, di sini ada permasalahan tambahan. Sudah disebutkan di sini Ibnu Ma'in dan Nasa'i, metode mereka dalam hal ini menunjukkan ada nau' minat tasahul beliau. Tapi sudah berlalu, Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i dimasukkan dalam kategori mutasyaddid di awal-awal pembahasan. Ketika disebutkan apa? Maratib a'immatul jarhi wat ta'dil dalam masalah tasyaddud, bahwa Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i itu dikategorikan dalam kategori mutasyaddid. Ya. Tapi kenapa di sini manhajiyah mereka terkesan tasahul? Makanya kata beliau, wala ta'arud bainat ma taqaddama min tasnif Ibnu Ma'in wan Nasa'i dhamnal a'immatil mutasyaddidin wa baina ma dzakarahu al-muallimi huna. Tidak ada pertentangan antara apa yang disebutkan terdahulu berupa pembagian atau diletakkannya Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i ke dalam jajaran ulama yang mutasyaddid, itu tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allimi di sini yang mengesankan keduanya mutasahil. Iya, karena hanya dengan sedikit bahan mereka sudah mengomentari rawi yang jauh meninggal di atasnya, walaupun sampai kepalanya cuma satu hadis, ya, walaupun tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Ini kan nau minat tasawul, ya, nau minat tasawul. Lantas bagaimana memadukannya? Kata beliau tidak ada perbedaan, tidak ada ta'arud antara dua hal ini. Di satu sisi disifati bahwa Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i min dhimni al-ulama al-mutasyaddidin, dan di sisi lain Al-Mu'allim mengatakan ini keduanya tasawul dalam hal ini. Mengapa tidak ada ta'arud? Wa dzalika li amrayn huma. Ada dua alasannya mengapa tidak ta'arud. Kata beliau awalan anna tasyaddada huwal aslu min manhajihim. Ini. Yani asal pada mereka mutasyaddid. Adapun yang ini bukan asal mereka. Makanya dikatakan dia apa? Ahyanan yatasahal. Keduanya ini kadang-kadang mereka tasahul. Kenapa? Karena ini bukan asal manhajiyah mereka. Asal manhajiyah mereka dalam naqd rawi adalah mutasyaddid. Sanian anna tawsiqa man lam ya'ti anhu illa hadithun wahidun lahu fihi mutabi aw syahid hukmun ala dhalika alhadithi bil qabul li husuli ahadihima al mutaba aw syahid fala yalzamu minhu tawthiq ar rawi fi kulli ma rawahu mutafarridan bihi bihaitsu yahsulu lahu at-tawthiq al mutlaq alladhi huwa mahallu at-tashaddud. Kata beliau, jadi alasan yang pertama tidak terjadi pertentangan antara tasyaddud dengan tasahul. Kenapa? Karena tasyahud adalah asal dan tasahulnya dia yakni fi ba'di ahyan, ya, pada sebagian keadaan. Jelas ya? Jadi ini dari sudut pandang apa? Asal dan faraknya. Kemudian jawaban yang kedua, mengapa tidak ta'aruf? Kata beliau, tausiknya itu sifatnya nisbi. Ya, bentuk apa sifat tasahul dia itu sifatnya nisbi. Sementara tasyaddudnya itu apa? Itulah yang hukum asalnya dia. Ya, kata beliau, tausik, mentausik rawi di mana rawi tersebut tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu, yakni majhulul ain. Namun hadisnya punya mutabi dan syahid, maka hukum tausik kepadanya itu adalah tausik kepada hadis tersebut. Hukum menghukumi hadis tersebut bahwa itu makbul. Kenapa? Bukan karena dia tafarud, bukan karena dia sendirian, bukan karena dia hanya meriwayatkan dari dia cuma satu orang, bukan berdasarkan sekedar hadis-hadisnya saja, tapi karena ada mutaba dan syawahid pada hadis tersebut. Maka ini tidak melazimkan hukum tsiqah dia mengarah kepada rawi itu pada semua hadis-hadis yang dia tafarrud. Ya? Jelas sama sini? Nah, bihaitsu yahsulu lahu at-tawsiqul mutlaq alladhi huwa mahallul tasyaddud. Yani tidak mengharuskan dia rawinya tawsiq fi nafsil amr, ya? Nah, karena tawsiq fi nafsil amr yakni fi nafsil rawi itu adalah tawsiq mutlak, dan disitulah Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i itu tasyaddud. Apa maksud yang kedua ini? Ya, maksud yang kedua seperti yang sudah diterangkan di makna yang diitlak yang kedua. Jadi ketika Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i mengatakan kepada seorang perawi yang majhulul ain, ada rawi majhulul ain, ya, rawi yang majhul al-ain, kemudian sampai kepadanya 1, 2, 3 hadisnya. Kemudian 1, 2, 3 ini, 3 hadis ini misalnya, semuanya mustaqimah. Kenapa? Ada mutabah, ada syahid. Cara mengetahui hadisnya mustaqimah adalah apa? Ada mutabah, ada syahid. Kemudian An-Nasa'i dan Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Berdasarkan apa? Berdasarkan 3 hadis yang mustaqimah karena adanya mutabah dan syawahid. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka ketika Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i mengatakan kepada seorang perawi yang majhul ain thiqah, maka maksudnya 3 hadis ini makbul. 3 hadis ini apa? Makbul. Ya, ini thiqah berdasarkan 3 riwayat ini saja. Ya. Tapi kalimat thiqah ini tidak bisa diperuntukkan untuk semua riwayatnya. Kenapa? Karena untuk menerima suatu semua riwayat diperlukan tausik yang mutlak. Sementara ini tausiknya muqayyad atau dikatakan tausiknya nisbi, yakni binisba ila hadhihi salasa, 3 hadis ini. Maka tidak bisa tausik yang mutlak tausik yang nisbi dijadikan untuk mentausik semua hadis-hadis perawinya. Ya, semua hadis-hadis perawi tersebut dijadikan tausik mutlak, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena tausik yang muqayyad tadi, yang muqayyad dengan 3 hadis, ataukah tausik nisbi binisba ila hadhihi salasa, itu hanya berlaku pada 3 hadis itu saja. Adapun pada orangnya enggak. Sebagaimana yang sudah disebutkan di itlak yang kedua sebelumnya. Jelas ya? Kenapa? Karena tausik mutlak, kalau kita berbicara mengenai tausik mutlak, maka Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i itu mahalnya tasyaddud. Ya, mahalnya apa? Tasyaddud. Taib, ini dua jawaban mengapa tidak ada ta'aruf antara kalam al-muallimi yang mengesankan keduanya mutasahil dan apa yang telah berlalu berupa tasnif para a'immah, ya, di mana Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i dimasukkan dalam jajaran mutasyaddid. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ini selesai. Makna lafaz yang pertama yaitu siqah. Yang kedua, sanian qala siqatun siqah. Apa maksudnya siqatun siqah? Ya. Ma'ruf tentunya bahwa siqah yang kedua ini adalah tausik lafzi. Tausik lafzi dalam nahwu, ya, tausik lafzi. Qala As-Sakhawi rahimahullah, at-ta'kidu al-hasil bit takrari fihi ziyadatun 'ala al-kalamil khali minhu. Wa 'ala hadha fama zada 'ala marrataini masalan yakunu a'la minha ka qawli ibn Sa'ad fi syu'bah siqatun ma'munun sabtun hujjatun sahibu hadis. Kata Sakhawi rahimahullah menjelaskan mengenai makna siqatun siqah, kata beliau ta'kid ya, jelas ya, ta'kid yang muncul dikarenakan mengulangi lafaz at-takrar fihi, diulangi lafaznya siqatun siqah ya, ini padanya terdapat ziyadah, terdapat tambahan, yakni tambahan apa? Tambahan kesikohan. Dia lebih sikoh dibandingkan al-kalamil khali anhu, dibandingkan ucapan yang kosong darinya, yakni dari ta'kid. Yakni sikotun sikoh lebih kuat dibandingkan sikoh saja. Khali anit ta'kid. Yang kosong dari ta'kid. Lihat sampai sini. Maka sikotun sikoh lebih aula, yakni lebih aqwa dibandingkan sikoh saja. Wa ala hadza fama zada ala marrataini masalan yakunu ala minha. Nah, karena setiap taukid menunjukkan ziyadah, maka suatu lafaz yang ditakid lebih dari dua kali, maka berarti dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang ditakid dengan apa? Ya, ditakid dengan satu kali. Misalnya dikatakan sikotun sikotun sikoh, maka sikotun sikotun sikoh lebih aula dikatakan lebih kuat dibandingkan sikotun sikoh saja. Kenapa? Karena ketika dua taukidnya berarti lebih kuat dibandingkan yang satu taukidnya, dan demikian seterusnya. Contoh, ucapan Ibnu Sa'ad terhadap syubah. Siqatun, ma'munun, sabutun, hujjah, sahibu hadis. Ya. Ini sifat-sifat yang berbeda. Tapi secara umum, secara makna semuanya adalah taukid. Secara umum semua adalah taukid. Penguat. Ya, terhadap keadaan syubah Ibnu Hajjaj rahimahullah. Maka secara umum, kalimat siqatun siqah di sini sekedar percontohan ya. Siqatun siqah di sini sekedar percontohan. Yang dimaksud di urutan nomor 2 di sini adalah apa? Adalah ta'kid atau tausik. Menguatkan tausik. Itu yang diinginkan di sini. Apakah dikuatkan dengan siqatun siqah atau dikatakan siqatun sabat atau dikatakan siqatun ma'mun atau misalnya dikatakan apa? Siqatun mutqin. Ini semua sama derajatnya yang dimaksud di sini. Intinya siqah saja itu derajatnya dibawa dengan siqah di bawah apa derajatnya berada di bawah perahu yang dihukumi siqah plus ya, ada taukidnya, dan semakin banyak taukid ini menunjukkan semakin kuat ya keadaan perawi tersebut. Qala wa aktsaru ma waqafna alaihi min dzalika qaul Ibnu Ma'in ya haddatsana Amr bin Dinar wa kana siqatun siqah bi tis'i marrat wa ka'annahu sakata linqita'i nafsi. Taib, ini bitis imarat bukan ucapannya Ibnu Uyainah. Maksudnya diulangi sampai 9 kali. Ya, jadi Ibnu Uyainah mengatakan haddatsana Amr Ibnu Dinar wa kana siqatan. Kayaknya dia berhenti karena napasnya sudah habis. Ya, karena napasnya sudah habis. Ya. Jadi ini apa yang disebut di buku di sini, tanda kutip ucapannya seharusnya cuma sampai siqah. Tanda kutip itu haddatsana Amr bin Dinar wa kana siqatan siqah, kutipnya di situ, tutup di situ. Adapun bitis imarat itu di luar tanda kutip ya. Kalau seperti ini kan kesannya Ibnu Uyainah mengatakan 9 kali. Bukan maksudnya, tapi Ibnu Uyainah mengulanginya sampai 9 kali. Baik. Dan ma'ruf tentunya ma'ruf Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mulazama dengan Amr bin Dinar selama 20 tahun. Ya, ini murid abad asbatun nas fi Amr bin Dinar ini Ibnu Uyainah. Beliau mulazama kepada Amr bin Dinar 20 tahun. ya. Sehingga dia dari jauh, biar enggak dengar suaranya Amr bin Dinar, dia cuma lihat gerakan bibirnya, dia sudah tahu gurunya ngomong apa. Karena saking lamanya mulazamah dengan gurunya dan saking pahamnya terhadap hadis-hadis gurunya. Ya. Ini Ibnu Ina. Wajar kalau beliau mentausik gurunya sampai seperti ini. Rahimahumallahu taala. Taib qala rahimahullah salisan ka'annahu mushaf. Nah ini. Seakan-akan dia mushaf. Apa maknanya? Kinayatun anil hifdzi wal itqan. Ya. Ini adalah kinayah ya, yang menunjukkan dia punya hafalan dan kemutkinan hafalan. Apa maksudnya ka'annahu mushaf? Yani seakan-akan hadis itu tertulis di dalam dadanya. Ya, seakan-akan apa? Hadis itu tertulis di dalam dadanya dan tidak hilang, kayak mushaf. Ditulisin, ya kan, lembar-lembar yang ditulis padanya hadis. Baik, atau misalnya mushaf Al-Qur'an itu tidak hilang, lengket terus di situ. Maka ketika dikatakan ka'annahu mushaf, ini adalah kinayah, kiasan untuk menunjukkan bahwa rawi ini punya hafalan dan kemutkinan. Jelas ya? Ini istilah yang defaultnya seperti ini. Ya, jadi jangan sampai ada yang memahami ka'annahu mushaf, oh, dia cuma punya babat kitab saja misalnya. Enggak. Kalimat ka'annahu mushaf maknanya dia punya kehafalan yang kuat dan mutqin hafalannya. Taib rabi'an hafidhun au dhabit. Apa makna kalimat ini? Ketika dalam buku Ujar wa Ta'dil cuma disebutkan fulan bin fulan misalnya disebutkan nisbahnya ya. Kemudian ketika disebutkan derajatnya dalam Ujar wa Ta'dil cuma disebutkan hafid, selesai. Jelas ya? Atau dikatakan fulan dhabit. Enggak disebutkan sifat lain. Apa makna kalimat ini? Kata beliau huma wa huma la yakfiyani fit tawthiq idza lam yakuna maqrunaini bil adl. Nah ini. Kata beliau, hafid dengan dhabit, ini hanya merujuk kepada salah satu syarat pada perawi, yaitu dhabit saja. Hafid, yakni memiliki hifd, dhabit memiliki dhabit. Maka kalau sekedar ini yang diucapkan, ini keduanya belum cukup untuk mentausik. Sampai ada lafad lain yang menunjukkan adalah. Ya. Dikatakan misalnya, fulan, apa? Sodukun hafid. Sodukun hafid, atau hafidun soduk. Yani soduk itu adalahnya dan hafid ini dobutnya. Atau misalnya dikatakan fulan adlun dobit. Adl adalahnya dobit hafalannya. Atau dikatakan misalnya sodukun dobit. Soduk adalahnya dobit hafalannya. Adapun sekedar hafid dengan dobit, maka ini hanya berbicara tentang dobutnya, belum berbicara mengenai adalahnya. Makanya kata beliau belum mencukupi. Tidak bisa dikatakan ini tausik. Dua lafad ini tidak bisa dikatakan tausik. Kenapa? Karena ya, tidak ada lafaz yang menunjukkan adalahnya. Li'annal hifdza wadh-dhabta wadh-dhabt wadh-dhabta la qad yujadani ma'adamil adalah. Kenapa enggak cukup? Karena ada perawi-perawi yang hanya punya hafalan tapi tidak punya adalah. Ya, dia mutqin hafalannya. Ya, namun dia orangnya bermasalah. Ya, orangnya bermasalah. Nah, ada rawi yang mutqin hafalannya tapi dia misalnya minum khamar. Ada rawi yang mutqin hafalnya tapi dia melakukan dosa ini dan dosa itu. Ada yang seperti itu. Wa qad tujadul adalatu bidunihima, sebagaimana sebaliknya. Ada rawi yang agamanya bagus tapi bobotnya lemah. Ya. Wa qad taqtarinu bihima. Ya, dan terkadang ya, apa? Ya taqtarinu bihima, yakni terkadang berkumpul dua-duanya pada perawi. Baik, contoh. Contoh yang hanya dhabit tapi tidak ada adalah. Dia punya kekuatan hafalan yang bagus tapi adalah yang tidak ada. Wa min amsalati dzalika anna Aba Ayyub Sulaimana Ibnu Daud Asy-Syadzakuni minal hufadil kibar illa annahu kana yuttahamu bi syurbin nabiz bil wa bil wada. Hatta qala al-Bukhari huwa adhafu 'indi min kulli dha'if. Ini. Contohnya Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni. Dia ini hufad al-kibar. Ini Asy-Syadzakun ini hidup sezaman dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan semua orang tahu siapa Al-Qattan rahimahullahu taala. Dikatakan bahwa dobatnya ini orang Asy-Syadzakuni selevel dengan apa? Selevel dengan Al-Qattan, bahkan lebih. Dari sisi kekuatan hafalan, dobatnya Asy-Syadzakuni itu selevel dengan Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Menunjukkan kuatnya hafalannya. Tapi dia muttaham, tertuduh minum nabiz, yakni khamar maksudnya. Dan juga dituduh memalsukan hadis. Sampai-sampai Bukhari mengatakan dia lebih doif dibandingkan saya, dibandingkan semua perawi yang doif. Ya. Padahal apa? Padahal mutqin, hafalannya kuat sekali. Nah. Sudah ya? Maka ini contoh menunjukkan bahwa terkadang ada dhabit ada, tapi adalah enggak ada. Nah, contohnya lebih banyak lagi sebaliknya. Adalah ada, tapi dhabit tidak ada. Jelas ya? Maka ini menjadi bukti menguatkan bahwa kalimat hafid atau dhabit itu tidak cukup untuk mentausik perawi. Sampai ada lafad yang menunjukkan dia punya adalah. Kata beliau, lakin qala ibn Salah, lamma dhakara al-fadha al-martabatil ula minat ta'dil, wa kada idha qila fil adil, innahu hafid aw dhabit, muraduhu anna lafzain hina idhin, qad utliqa fi haqqi ma'lumil adalah. Baik, masalah yang baru. Kata beliau, ada sedikit iskal pada kalam Ibn Salah ini. Ya, ada sedikit iskal pada kalam Ibn Salah ketika beliau menyebutkan di martabah yang pertama, level yang tertinggi dari ta'dil. Apa kata Ibn Salah? Kata beliau, termasuk dalam kategori martabah pertama dalam ta'dil adalah rawi-rawi yang kila fihi idha kila fil adil innahu hafidhun aw dhabit. Dikatakan pada seorang rawi yang adil, dia hafid dan dhabit. Jadi terkesan Ibnu Salah mengatakan, lafad hafid saja atau dhabit saja itu berada di tingkatan yang pertama. Ya, ini kan terkesan bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh. Tapi tidak bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh Ibnu Salah di sini adalah al-lafdaini, kedua lafad ini. Apa kedua lafad ini? Yakni al-adil dan al-hifd. Atau al-adil dengan al-dhabit. Ya, ini yang diinginkan. Karena dikatakan, idha qila fil adil. Kalau dikatakan pada seorang perawi yang adil. Berarti apa? Dia sudah punya adalah. Dia tinggal butuh hafid saja atau dhabit saja. Misalnya dikatakan adlun hafid atau adlun dhabit. Ini maksud Ibnu Salah. Adapun sekadar hafid, dhabit saja, tanpa jelas orangnya ini punya adalah atau belum, maka ini bukan tausik. Makanya kata beliau, lafad hafid dengan dhabit itu syah, boleh dianggap tausik, kalau diitlakan pada rawi-rawi yang apa? Ma'lumul adalah. Sudah maklum adalahnya. Artinya dia sudah punya adalah, tinggal mau dicari tahu dhabitnya. Jelas ya? Wa qala as-Sakhawi rahimahullah, adh-dhahir anna mujarrad al-wasfu, anna mujarrad al-wasfi bil-itqan, kadzalika qiyasan ala dhabti idh huma mutaqaribani la yazidu al-itqan ala dhabt siwa isy'arihi bi mazidi dhabt. Kemudian As-Sakhawi rahimahullah berkata, ya, semisal dengan hafid dan dhabit adalah al-itqan. Ketika dikatakan fulan mutqin, apakah itu menunjukkan tausik? Kata As-Sakhawi, tidak. Tidak menunjukkan apa tausik. Kenapa? Karena mutqin itu sama seperti apa? Dhabt. Qiyasan ala dhabt. Ya. Keduanya hanya menunjukkan bahwa dia punya mazidil dhabt, tambahan dhabt. Ya, yakni itqan ini. Itqan hanya menunjukkan bahwa dia memiliki dhabt yang kuat, tapi tidak menunjukkan dia punya adalah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Jadi kesimpulan poin yang keempat ini, semua lafaz-lafaz yang menunjukkan adalah saja tidak menunjukkan dia apa? Dhabt. Sebaliknya semua lafaz-lafaz yang menunjukkan dia dhabt saja tidak menunjukkan dia memiliki adalah sampai berkumpul keduanya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik berkumpulnya secara lafzan ataukah secara apa? Secara yakni rawi tersebut sudah maklumul adalah atau maklumul dhabt, ya tinggal disebutkan sifat salah satunya. Naam, wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.